Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, ngelanjutakan pengawasan kula kali panjenengan yang kemarin bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita niki jadidu imanakum, memperbarui keimanan kula kali panjenengan dengan memperbanyak kalimat atau bacaan la ilaha illallah. Lek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nganjuraken lan merintah dumateng kula kali panjenengan supadosa nganyar-nganyari utawa cara liyane ngoten nyeterek. Lek cara wong duwe HP ngono dices baterainé cekne kuat, niki menunjukkan bahwasannya iman ngoten kadari kualitas ini ku munggah mudun. Iya, munggah mudun delok situasi dan kondisinya. Yazidu bito'ati, kapan iman niku wau disirami kalian to'at ibadah lan lintu-lintunipun, maka keimanan kita niku semakin bertambah, semakin nampak ketok. Kapan kula kali panjenengan menghadapi masalah, lek pancen imane niku wau sing kuat yang menonjol, maka yang keluar dari mulut kita menghadapi problematika utawa kesumpekan-kesumpukan niku adalah kalimat-kalimat sing sae. Umpama kula kali panjenengan menghadapi sesuatu yang tidak dapat utawa mboten kuat kula kali sampean mikirno, ngrasakno nang ngene ati, maka lek iman kula kali sampean niku kuat menguasai nafsu, maka yang keluar adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika kula kali panjenengan niku wau lagi enak omong-omongan ambek kanca, kanca nyebutno, ya apa rek enak sampean sakniki, anak-anak sampean wis gede, sampean wis tambah tua, alhamdulillah iso ngaji, iso nang masjid di toko kabeh ngene. Semakin tiang niku wau menunjukkan keberhasilan kula kali panjenengan, lek iman kula kali sampean iku kuat, maka yang keluar dari lisan kula kali panjenengan, maka kata-kata Masya Allah la quwata illa billah. Tapi lek kula kali panjenengan dipuji kados ngoten niku wau mari ngono, kula kali sampean imane tipis, iya rek lek gak tak wangi ngene gak kira ngene anak kowe lho terus. Iya, yeah. Kula kali sampean bisa merasakan hal itu. Sehingga yang diharapkan dari Allah dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat kula kali sampean yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang memuji kepada Allah yang menyenangkan pada masyarakat sekitar. Dengan demikian kula kali panjenengan mempunyai satu keimanan menghadapi beberapa nikmat-nikmat Allah niku berkesimpulan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kesuksesan apa saja yang telah kalian sandang sampean iso apa ae sampean rasa seneng sampean nikmat iku bukan krono pinteri sampean lainkan adalah peparing teko Gusti Allah. Peparing niku wau pemberian dari Allah itu amat bermanfaat dan menyenangkan kita, tidak membahayakan, manakala kula kali sampean bisa mensyukuri bahwa itu dari Allah. Lek kula kali sampean malah dudukno awake, ketahuilah menyombongkan diri ngoten niku wau termasuk nikmat itu akan membawa celaka kula kali panjenengan. Isoni ngeten niki kudu sing sering zikir afdal zikri la ilaha illallah. Iya. Dikrayai ae dhisik awak-awakan iki ya. Belajar, kabeh belajar. Puncak kita nalikane kula kali sampean pun sedo dipundut ambik kanu karena kita sering kali mengucapkan la ilaha illallah maka menjadi husnul khotimah. Itu puncak kita. Rasa makin masih perjuangan, perjuangan. Wasyaikhani lan ngriwayataken sapa Imam Bukhari lan Muslim. An Utsman ibni Malik. Saking Utsman ibni Affan. An Malik. Annallaha sak temeni Gusti Allah. Iku harrama ngaramno ngelarang mencegah alan nari nanggene geni neraka man ing wong kala kang jawuh kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah oleh de'e ngomong mucapno la ilaha illallah niku wau yaptahi khali nyubri dengan tujuan ia mencari bidzalika dengan kata-kata la ilaha illallah dia mengucapkan mencari wajhallahi ing ridone Gusti Allah. Jadi le ono problema apa saja kita mengatakan la ilaha illallah lego rasane awakmu. Koyok wis mari wadul koyok sembarang. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan kita merasa puas menyerahkan problematika itu tadi menjadikan kula kali sampean sakti umpama dilebokno neraka. Gemin rokok gak tegas. Iya. Yeah. Mboten tegas. Tapi lek ana ngene donya nggih. Sik pancet apa? Iya. Yeah. Kabeh niku bi idznillahi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergane wonten setunggal waline Allah Subhanahu wa taala dalam satu cerita. Waline Gusti Allah niki kagungan santri melahirkan setiap wong sing nyaji nang waline Gusti Allah siji iki pasti dadi wali. Piyambake semerap dipun paringi semerap ambek Gusti Allah. Kon tak kei kramat. Setiap wong sing ngaji nang kene kon dadi waliku. Tapi kon panjenamu ana kene neraka. Mboten napa-napa kesih. Kon jaluk apa? Sing kula cedhi mek tunggal. Apa? Meskipun kula sampean lebok non rokok, tolong santri-santri kula mawon pun sampean kandhani. Lah. Kuatir rek. Lekne sampe weruh awak iki dadi wali, santrine wali, gletek dhewe ana neraka, jatuh nama hamba. Ya. Yeah. Pun siji dino santri-santri sing senior niku nangis nang ngene gurune niki. Ketut, kene apa kon kok nangis? Ya Allah Kiai, sampean menyelamatkan, mengantarkan semua santri-santri nang gini suargo. Nopo leres Gusti Allah maringi sumerap kasab dumateng kula. Lek panjenengan niki wonten di panggonan neraka niki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kotek tiyang niki wae. Sing guru niki wae. Aku wis lapor nang Gusti Allah gak tak oleh ndudukno jari iya tibane oh gampang wis aku dorong weru. Semakin hari semakin banyak santrinya yang mengetahui bahwa gurunya niki adalah ono ngene neraka kedudukan. Akhirnya tambah khawatir, kekhawatiran semakin meledak. Akhire kula apa kon kok nangis kabeh. Napa leres guru sampean iki? Iya, aku wis perlu sak durunge kon perlu. Terus gak rido ngono ta? Rido. Wong aku iku mandi dalen neraka iku dudu krana murang muringe Gusti Allah. Krana Gusti Allah rido aku di dalen neraka. Ya gak tegas apa-apa. Jenenge gede niku wae. Ya. Bahaya apapun kalau toh kita masuk dalam bentengnya Allah, maka kita akan selamat. Para hadirin sekalian, sak mantune dhewe niku wae mari ngoten, mboten protes nang ngene Gusti Allah. Lek kula kali sampean lah protes. Cari sampean Gusti wis kandha. Kulo dadi wali sampean jalan rokok nggih sampean mboten kengken dudukno sampean dudukno. Lha protes ngoten sampean. Mboten. Krana dhewe niku wau rido nang ngene ning Gusti Allah, kontan makome dirubah ambek Gusti Allah, mboten ana ngene neraka tapi ana ngene swarga sing paling dhuwur, ana ngene swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita niki, ya, ibadah apapun tidak menjamin kula kali panjenengan ini tidak diuji ambek Gusti Allah. Terus lek kula kali panjenengan diuji ambek Gusti Allah, belum tentu ujian itu akan menjatuhkan kita, bahkan terbanyak sekali ujian itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah dan anak-anak kita. Sing penting kula kali sampean dalam menghadapi ujian-ujian sing dipandang dengan kasat mata manusia ini kaya wong iku didono teko rahmate Gusti Allah, lek pancen tiang iku soro uripe tapi sik mempeng ibadah, cek mempeng bisa menyelesaikan dengan ibadah-ibadah, tandane dimulya noambik Gusti Allah. Ya. Terus para hadirin, lek kapan kula kali sampean sudah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, merasa lega, puas karena kita masrah nanggini Gusti Allah, maka hal itu menjadi jaminan kita tidak akan sampai dijerat oleh jenin rokok. Hati liwat sirotol mustaqim ngawangnya tentok. Gak ada beban sirotol mustaqim. Ya. Nopo mane kula kali panjenengan. Kalau toh kita mengeluh tentang kehidupan, kita bangun malam, delok ngrasakno urip, mari njaluk-njaluk nang ngene Gusti Allah, biasakan kita niku menutup doa dengan la ilaha illallah. Sampeyan puasno. Nggih. Yeah. Wis aku mari kondo. Gak ono sing bisa menyelesaikan kecuali Gusti Allah. Tidak ada yang dapat menuntun kita kecuali Gusti Allah. Kulo kali sampean lek bisa mengucapkan di malam hari ketika baik kulo kali sampean menghadap kiblat atau dalam keadaan berjalan mancal sepeda nang gene masjid gak apa-apa. Sing penting dari keluar hati kata-kata la ilaha illallah, merasa puas kita itu punya Allah. Ya. Yeah. Maka kalimat itu nanti akan wujud dan menyelamatkan kita. Wa ibnu Asakir an Ali radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani nyeritani ni ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril. Malaikat Jibril cerita nang aku jare Kanjeng Nabi. Oleh cerita kala dawu sapa Jibril. Jibril ngandani aku ngomong ngene, yaqulu dawuh sapa Allahu taala Allah taala. Dawuhne Allah taala, la ilaha illallah. Kalimat atau lafal la ilaha illallah iku khisni merupakan bentengku. Rumah yang menyelamat, tempat yang dibuat menyelamatkan hamba-hambanya Gusti Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku dakhala masuk sapa manhu ing khisni amina mongko selamat aman sapa man min azabi saking siksaan ingsun. Semakin kita kuat mengatakan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apapun yang merasa berat wonten ngene donya niki koyoke dicoba, malah kula kali sampean mboten rumangsa dicoba kaya disapa ambek Gusti Allah. Ya. Contone kaya jenenge sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat sing diberi loro ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga piyambake saking loro niki semangat ibadah. Mari ngono disambangi Kanjeng Nabi. Bareng disambangi Kanjeng Nabi piyambake matur nang Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, tolong napa? Sampean jalukno nang ngene Gusti Allah, kula niki sampean paringi rada waras. Gusti Allah maringi waras. Kula kepingin giat kaya kanca-kanca liyane niku lho. Mosok kula niki lungo mboten kuat. Mungkin wudhu titik besek. Tapi telaten dek sabar. Enggak pernah mengeluh. Seringkali membaca la ilaha illallah." Ya. Yeah. Jadi dilakoni bendina nih. Kanjeng Nabi mental. Ngene, Kang. Ya apa? Sampean lek tak dongakno waras. Tapi malaikat sing sambang nang sampean iki mari ngono gak sambang nang sampean maneh. Aku ndelok malaikat sing sambang nang sampean iki tiap detik gak pernah pot, gak pernah leren, terus nyambangi nang sampean ndongakno nang ngene sampean. Akhire ya napa? Nggih pun Kanjeng Nabi. Sampean ndongakaken mawon kula sabar dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sing penting oleh kula ngkin lek nrimo lara niki mboten sampe buka aurat, mboten sampe sambat-sambat sing dadekno kula niki rendah martabat kula wonten kene ngersani Gusti Allah. dadi piyambake dengan kalimat la ilaha illallah niku dengan beban penyakit utawa napa ujian-ujian iku terasa enjoy, enak, ringan kaya ngoten. Padahal soro. Ya. Yeah. Karena apa? Kadung nikmat dengan kata-kata la ilaha illallah. Gikaben iki kula kali sampean bertahap, cuma ada. Kita percaya bahwa la ilaha illallah itu adalah satu obat yang dapat mengobati segalanya. Cuman kita itu bertahap ke sana, golek ke sana. Percaya terus. Bergoro durung dikei khasiat kita tetap golek ngono. Lu tambengi kula kali sampean iki lho sing dinilai ambek Gusti Allah. Terus akhirnya akhir jenenge sahabat Imran bin Husain itu sampai sedo piyambake tetep ngeceli la ilaha illallah, penyakit isik tetep, malaikat yang menyapa dia setiap detik niku sampai ilang yaumil kiamah tetap dia nyambangi. Lek ne kapan ono wong ahli maca hadis krungu jenenge Imran bin Husain langsung teko malaikat niku digongkon Gusti Allah. Medhula kon. Sopo sing nyapa kekasihku iku? Ulah apa kadek nyapa-nyapa wong iku? Jaluk apa? Dibuka no ambek Gusti Allah. Ini nama sahabat yang membuat dibuat tawasul kangge ngerayu utawa mbuka kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala barokah. Ya. Yeah. Lho kula kali sampean bisa seperti begitu bisa. Dengan jalan ya Pak. Ya memperbanyak kalimat la ilaha illallah bukan karena apa? Karena ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani an Abi Darda, laisa min abdin, ora ono iku min abdin dari hamba, hambaku menungso sing sapa ae gak pandang. Bu wong iku mang islami sik tas mbustu suwe. Bu iku mang turunane kiai khabae bu dudu sapa ae jari Gusti Allah. Menungso sing model apa ae? Yakulu kok gelem ngucap la ilaha illallah. Oleh maca la ilaha illallah niku wau mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Ya. Abik ngenteni anu maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abik ngatek kulon dia. Nek wonten teko salaman maneh. Pokoke sedina sewengi iku ping 100. Lek iso sak majelisan, lek gak iso sak iso-isone dicicil lak wis ah. Iya. Darene Gusti kan jare kok ida usul ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara utuh 100 sekali satu majelisan enggak bisa la yudraku kulluh. Kita tidak boleh mengabaikan begitu saja. Lakonono sak iso-isone. Iya, karena apa? Rahmati Gusti Allah amat meluas. Iya. Apa lekne wong iku mang sedina sewengi iso maca kalimat dzikir la ilaha illallah 100 kali sedina sewengi illa ba'asahullahu yaumal qiyamah. Kecuali kalimat itu tadi akan tiang niku bakal dibangkitkan kalian Allah Subhanahu wa taala yaumal kiamati dino kiamat. Wa wajhu hali utawi wajahe penampilane dedeke wong sing ahli maca la ilaha illallah kal komari kaya dene rembulan. Lailatul Badri ing dalem dinane padang bulan. Niki besu. La barokah saniki lek sampean bisa istiqomah maca la ilaha illallah ping 100 di sekitar sampean itu kroso minongko saking rio sampean itu ada satu sinar koyok wabe petengan sampean iku mang duwe genset. Ngerti genset apa? Bada desel nih lho ya desel mari ngono kabe petengan sampean duwe desel oma sampean padang tonggone seneng tamboten seneng lho barokai sampean istiqomah moco la ilaha illallah. Bacaan la ilaha illallah kita baca 100 kali dengan ikhlas kita mohon pertolongan Nabi Gusti Allah supaya selamat. Kulo kali sampean yo melok sedekah nang ngene to tonggo. Leman lu. Dadi wong apik niku lho padahal gampang. Cuma jenenge setan niki sing garae ya. Iya. Kok yo opo kon dadi dukun ta? Mboten usah. Keramat niku mungkin melok dhewe lek sampean niku wis ajeg. Iya. Masya Allah banyak yang ditawarkan ambik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kulo kali sampean ini kadang-kadang terlalu ideal. Ideal itu apa? Lagi ketika isa ini ya wis modelnya ngambul. Iya. Bunga dinu ngomongi bunga dinu. Ya Allah muka-muka kulo sampean kali ngajinya teniki tiga isa get ambik Gusti Allah. Jadi yang ngelakori sepisan ngunuhai. Termasuk wong sing ngelakoni ilmu ni untung-untung lek kula kali sampean saged ngelampai istiqomah nggih ya dimanapun saja tenggene mriki tidak terbatas waktu dan tempat sing penting maca nisa satu mati mlaku-mlaku subuh sampean nekel tasbih gak apa-apa ya tidak terbatas waktu dan tempat sing penting jumlahe sa terus sing kenal lek maca kecuali sampean oleh ijazah teko sinten Yai Usman la ilaha illallah kula kali sampean bisa menciptakan ketentraman tangga tepah kanca. Mari ngono ana wong kok lek dijodo ngene. Awak sak joki kanca ambek ugi lho masyaallah tentrem awake. Nyambut gawe ngene. Apa saken maca la ilaha illallah ngoten. Bareng wae wong kok kabeh lek salaman nang ugi kudu salaman templek. Lah iki wis roba maneh lali ya. Roba maneh. Walam yurfa li ahadin yauma idzin walam yurfa lan ora diangkat utawa dilaporno utawa dikandakno li ahadin bagi seseorang yauma idzin narikane dina kiamat apa amalun siji amal tidak ada cerita-cerita keberhasilan di hari kiamat afdalu yang lebih membanggakan min amalihi selain kelakuane wong sing bisa maca la ilaha illallah 100 kali. Lek ne ana wong ganteng iki lho. Wong iki biyen tandane ahli la ilaha illallah. Mari zakoni, sampean kok iso ngene? Cerita sampean. Oh iya aku biyen ngene. Yo, cerita niku membanggakan tentang keberhasilannya dia menjadi orang-orang yang membiasakan kalimat la ilaha illallah. Ilaman kecuali orang yang lebih bangga bercerita tentang keberhasilan itu misla qaulihi lek ne kapan ana wong sing bisa nyaingi sedina padha-padha maca satu auzada utawa melebihi dari 100 gak apa-apa umpama sampean iso maca la ilaha illallah la ilaha illallah 100 leren ya Allah sampean donga wis Kok sik kurang wae? Maca maneh. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Kok sik kurang? Lere dhisik. Dadi 100 kali, 100 kali, 100 kali. Iki sing ngongkon ngene Gusti Kanjeng Nabi utawa Gusti Allah. Ada hitungan. Rahasianya takokno sing ngongkon. Ngoten mawon iki ya. Lek ben petang polo, baru aku sing rumek ping 100 ngeten iki mawon. Iya. Wa Ibnu Majah lan diriwayataken malih saking Imam Ibnu Majah an Ummi Hani. La ilaha illallah utawi bacaan la ilaha illallah iku la yasbikuha ora bakal disi'i, ora bakal nyalep, ora bakal ngungkuli apa amalun amal liyane. Artinya amal-amalan kita yang kesemuanya model apa ae niku tidak akan diterima terdahulu oleh Allah sebelum kita itu mempunyai kalimat la ilaha illallah. Ana wong gak muni la ilaha illallah, amale api akeh ya gak diterima, masalah sing diterima cuma wong Islam. Iya, artine ngoten. Atau diartikan lain. Diartikan lain apa? Amalan-amalan apapun yang kita itu diberikan oleh Allah, pahalanya tidak akan membanggakan sebagaimana bangganya ketika kita itu diberi pahala karena membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu umpama dibayar non itu nyeneng nonang gini Gusti Allah. Hadilah Gusti Allah seneng oleh ngekei tanpa perhitungan. Umpama umpama. Jadi ini poso itu as-saumuli wa ana ajzi bihi. Kabeh amale Nabi Adam, anak putu Adam itu bisa dihitung sendiri, diprediksi, di total general. Kecuali poso, aku yang akan membayarnya. Ganjarane poso. Ambik ganjarane wong sing maca la ilaha illallah, mari maca la ilaha illallah terasa puas. Rasa dia itu keluar dari segala problema, lego. Iya. Akean di, akean amale bang senengi nerimo amalan la ilaha illallah. Iya. Belajar mawon golek solusi nyeneng no Gusti Allah. Maca la ilaha illallah. Utawa sampe nek kate ndonga, iya. Donga kowe asmaul husna ben maca la ilaha ono sing iso ngrungokno dongaku, sing iso ngrungokno sambatku, sing iso nuruti penjalukku kecuali Gusti Allah. Mari kita matur wisan, saenake wisan. Mari matur Gusti Allah ditutup mana la ilaha illallah gak nuntut. Saniki mboten ngoten. Wis mari matur ya beres wis ya. Wala nadruku lan tidak akan menyisahkan apa kalimat la ilaha illallah damban ing dosa. Wong sing ahli maca kalimat la ilaha illallah niku wau ganjarane akeh, akeh ganjaran iku iso nutupi dosa-dosa sing cilik. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu bagaikan pembersih dari segala dosa dan kesalahan. Wa Turmudi lan ngriwayataken sapa Imam At-Turmudi wan Nasa'i an Jabir afdalud dzikri utawi luweh utama utamane dzikir iku la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Ya, umum Pak secara umum. Umpama ana wong ngomong ini ya apa? Pokoke kon tak kandhani ya. Aku oleh ku ngaji ku takokno kiai sak donya. Dikir sing nyapi apa? La ilaha illallah. Mang mulo lek mari sembahyang iku dikira tok, gak usah liyane. Kliru, Pak. Iya. Jarine Gusti Allah niku ana ngene Quran. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Lek kon mari sembahyang, utamane sembahyang Jumat. Kon mang budal kate sembahyang nak tinggal penggawean ta. Krana apa? Lek krungu azan penggawean ndang tinggalno, sembahyang dhisikno. Kon mang lak ninggal penggawean, fantasiru fil ardi. Cepetan mulya tutukno penggawean. Wattahu min fadlillahi, aja nutukno jagakno penggawean, tapi golek kemurane Gusti Allah. Tapi sak kesusu-susune kon mari sembahyang kelencing boleh. Wadzkurullaha katsira. Dikira nang ngene Gusti Allah sing akeh. Ya apa sing akeh? Abdul dikri pada saat itu ialah kita membaca subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Karena itu pas dengan kebutuhan kita. Ngoten lho. Jadi lek kula kali sampean selain daripada itu abdul dikri memang la ilaha illallah. Umpama kula kali sampean katene mangan, aja maca la ilaha illallah. Sing tepat bismillah. Sampean maca bismillah ambek maca la ilaha illallah lek kate mangan, meskipun abdul dikri la ilaha illallah, tapi sing luwe akeh ganjarane maca bismillah. Paham nggih? Dadi lek dalam umum wis gak ana apa-apa, gak ilmu gawe apa-apa, kalimat sing dzikir paling apik iku la ilaha illallah. Lek kate ngadepi penggawean ngene ku wae kudu sesuai. Iya. Engko pas kate ngumpuli bojone la ilaha illallah. Ece. Iya. Takonna kaji adep iku pinter iku bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pas kate mangan bandeng kerobokan lah ya lebutan iya bismillah mari ningko lewis warun nguni la ilah illallah ngoten. Jadi umum tadi gak kena dikepiau ya betul dikirin iya di saat-saat tidak ada petunjuk dari hadis Rasulullah dari Allah di saat luang yang paling bagus dibaca yaitu la ilaha illallah wa afdalud doa utawi sak bagus-bagus sindungo gini ku moco alhamdulillah dikawiti moco alhamdulillah ini ada orang yang takut ini ada orang takut boten ini boten apa ya. Bismillahirrahmanirrahim wan nasai dari situ waktu ini dari orang menit undi di luar. Wah, niki lek niki terus nomor tenet itu ya. Mesti lagi di Jawa. Dugi-dugi mimawan mugi-mugi dhateso ilmu sing manfaat lan barokah. Kados angsalipun Gusti Allah nulungi kula kali panjenengan saged mirengaken dawuh-dawuh ngeten niki. Muga-muga Gusti Allah nulungi dumateng kula kali panjenengan saged ngelampahi lan istiqomah bareng-bareng nanggini keluarga kabeh. Muga-muga lek kula kali sampean ngaji ditularno barokah nanggini keluarga kula kali panjenengan. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma. Warzuqil kulla halalan daima wa akhila atiya ulama. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إداد تد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.